Kenken benahne ben bali jani ngorahan. Kenken benahne ben bali jani masola. Apa ulian beli jelek? Apa ulian beli selam? Apa ulian beli belok? Apa ulian ada anak elenan? Beli tu singkel mati ulian adi. Megatan tresnan beli. Beli sing kengken, beli sing kengken. Kengken benane ben beli jani ngomong.